Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di hari kedua bulan Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kepada kita semangat untuk bisa mengisi hari-hari Ramadan kita dengan ibadah. Dan pada subuh ini kita akan melanjutkan pembahasan tubuh mulia dengan badan salat. Sekarang kita masuk dalam bab 7 di halaman 251 atau 255. Sifat-sifat yang dengannya seorang muslim berhak untuk dikatakan sebagai salaf. Perhatikan dulu. Kalau zaman dulu, banyak orang yang ada dipakai dengan kata salaf, karena memang diakui bahwa di zaman dulu sebagian pembawa manhaj ini kepada sebagian masyarakat awam keras. Alhamdulillah datang berbagai ustaz lulus dari Madinah, lulus dari sebagian universitas-universitas Islam di dunia dengan wajah-wajah baru yang lebih ramah, dengan kajian yang lebih mudah diterima. Antum pasti mengenal ustaz, misalnya Jabat Salamat. Antum kenal mungkin ustaz Abdul Azin dan lain-lain. Yang bukan berarti tidak saya sebut namanya, bukan berarti bukan apa-apa ya, karena jumlah mereka yang cukup banyak. Akhirnya dakwah ini lebih mudah diterima di masyarakat. Makanya di kajian-kajian rutin di masjid-masjid umum, justru pengajian yang lebih banyak pengikutnya adalah kajian dengan manhaj salaf. Sebutlah kalau di Balikpapan di BDI, di Istiqlal, di Assalamualaikum, yang notabene rata-rata adalah masjid-masjid umum. Tapi kalau melihat jumlah hadirin yang ikut kajian, kita bisa survei bahwa yang paling banyak adalah kajian bermanhaj salaf. Kajian ini lebih mudah diterima dengan wajah yang lebih ramah, dengan kajian yang lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena memang kajian bermanhaj salaf itu sesuai fitrah. Saya katakan karena saking lakunya, sebagian orang juga ikut-ikut mengklaim dirinya adalah kajian manhaj salaf. Tetapi bila kita melihat bagaimana sifat-sifat kajian mereka, maka mereka jauh dari kata salaf. Ada sebagian ustadz yang kita kenal viral di media sosial atau di media massa. Mereka mengatakan, ada sebagian dai mengatakan begini, antum kalau sholat ikut siapa? Ikut Nabi atau ikut siapa? Ikut Nabi kan? Iya, nah berarti antum salafi juga. Dengan semata-mata ingin mencontoh Nabi SAW dalam sholatnya, dalam ibadahnya, lalu kemudian dikatakan seorang salafi, gak mudah, bukan begitu caranya. Kalau memang demikian, maka seorang jamaah tabligh pun akan dikatakan seorang salafi, padahal pada kenyataannya jamaah tabligh paling benci salafi. Bila seandainya standar seorang dikatakan menjadi seorang salafi adalah dengan semata-mata mengikuti sholatnya Nabi, berarti orang-orang yang ngebom jadinya salafi juga. Sebentar orang yang ngebom dengan pemahaman khawarij, mereka paling benci salaf. Jadi kontradiksi, tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagian orang yang lain, mereka mengatakan saya mengikuti kajian bermanhaj salaf dan saya istiqomah dalam manhaj salaf. Tetapi dalam sifat-sifat mereka, mereka tidak betul-betul menerapkan manhaj salaf ini. Bahkan sebagian diri mereka mengatakan manhaj salafi, tetapi di dalam realitanya menulis tulisan-tulisan yang isinya justru menyerang salafi. Ya. Sekarang mari kita baca bagaimana sifat-sifat seseorang yang berhak dikatakan sebagai salafi. Perlu digarisbawahi atau distabili kata berhak, sehingga untuk menjadi seorang salafi itu bukan semata-mata mengaku, tetapi ada standar untuk bisa kita dikatakan begitu. Mari dibaca. Berkata penulis, sifat-sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi. Setelah kita mengetahui wajibnya mengikuti manhaj salafus salih, maka tidak diragukan lagi bahwa hati ini ingin mengetahui sifat-sifat yang menonjol, yang apabila seseorang berhias dengannya, ia akan menjadi seorang salafi, pengikut para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, serta termasuk ke dalam al-firqatun najiyah al-mansurah. Oleh karena itu, penulis akan membawakan beberapa sifat tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghiasi kita dengan sifat-sifat itu dan meneguhkan kita di atasnya sampai kita meninggal dunia. Yang pertama, berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua sisi kehidupannya. Hal itu baik dalam masalah akidah, atau ibadah, atau akhlak, atau muamalah secara khusus ketika terjadi perselisihan. Yang kedua, berpegang pada penjelasan dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama secara umum, dan lebih khusus lagi mengambil penjelasan mereka dalam masalah akidah dan manhaj. Yang ketiga, tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Hal itu karena menurut Ahlus Sunnah atau Salafiyin, naqal yaitu Al-Quran dan As-Sunnah lebih didahulukan daripada akal. Dan pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara dalil yang sharih yaitu jelas dan tegas dengan akal yang sehat. Allah Ta'ala telah memuji orang-orang yang bertakwa dalam kitabnya yang mulia dan mengabarkan bahwa sifat yang pertama kali ada pada mereka ialah beriman kepada perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2-3 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Para salafus saleh memahami hal itu, dan terdapat banyak pernyataan-pernyataan mereka yang menunjukkan bahwa mereka berserah diri dalam perkara i'tiqadiyah atau akidah yang tidak ada tempat bagi akal di dalamnya, khususnya dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang keempat, memperhatikan tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Ta'ala dalam ibadah seperti doa, isti'anah, istighfar, takut, harap, cinta, tawakal, bernadar, menyembelih, dan macam-macam ibadah lainnya. Tauhid merupakan asas bagi daulah Islamiyah yang benar dan wajib memberantas dan memerangi apa saja yang mengurangi tauhid berupa syirik besar atau yang menafikan kesempurnaan iman berupa syirik kecil dan perbuatan bid'ah. Oleh karena itu, dakwah para nabi dan rasul ialah menetapkan perkara ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain aku, maka beribadalah kepadaku. Coba buka kembali bab kelima, halaman 159 atau 161. Kita buka kembali prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Lihat bagaimana prinsipnya. Sehingga kalau ada di antara orang yang mengatakan dirinya seorang bermanhaj salaf tapi prinsipnya tidak sama, berarti ini salafi jadi-jadian. Prinsip pertama adalah sumber akidah mereka dari Al-Quran dan Sunnah Rasul serta ijma' para salafus salih. Kalau ada orang mengatakan dirinya bermanhaj salaf tapi tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ini bukanlah seorang yang berada di atas manhaj salaf. Apalagi kalau mengatakan dasar agama kita itu bukan Al-Quran dan Sunnah, maka jelas orang itu bukanlah seorang bermanhaj salaf. Yang kedua, buka berikutnya. Masih ingat ya? Yang kedua, menjadikan sunnah yang sahih sebagai hujjah yang mutlak. Artinya kalau seandainya ada hadis meskipun ahad, asalkan dia sahih, maka diterima sebagai dalil. Masih ingat pembahasan waktu dulu? Ya, Pak. Ya. Karena sebagian orang ada yang kalau dalam masalah akidah mereka tidak mau menerima hadis ahad meskipun sahih. Yang ketiga, memahami nas syar'i berdasarkan perkataan ulama tafsir, ulama salaf, yang pendapat-pendapat mereka dinukil. Dan pernah kita contohkan, ada sebagian orang yang membuat tafsir-tafsir pribadi dengan mengatakan, menurut saya hadis ini maksudnya adalah ihdinas siratal mustaqim, itu artinya bukanlah jalan golongan yang lurus. Bukan ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, bukan. Tetapi ya Allah berikanlah solusi dari masalah hidupku. Ini tafsir sebagian orang. Lanjut lagi. Yang keempat, menerima wahyu sepenuhnya dan mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya dan tidak melampaui batas dalam perkara-perkara yang ghaib yang tidak dapat dilarang oleh akal. Yang kelima, menggabungkan atau mengkolerasikan semua dalil yang ada pada satu permasalahan. Dan yang keenam adalah mengimani ayat-ayat yang mutasyabih, mengamalkan ayat-ayat yang muhkam. Sudah kita lewati pula pembahasan masalah ini. Masih ada? Ketujuh, tidak mendalami ilmu kalam dan tidak mengikuti penafsirannya ala ahli kalam. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, ketika sudah disebutkan prinsip-prinsip di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau manhaj salaf, maka sifat-sifatnya adalah cermin dari prinsip itu. Kita kembali ke halaman 251, 250 berapa tadi? 255. Tapi antum enggak usah membaca. Manhaj salaf itu sekarang jadi rebutan. Soalnya ternyata kalau orang mengatakan dirinya bermanhaj salaf kok banyak pengikutnya. Tetapi pada kenyataannya kita dapati sebagian yang mengaku dirinya bermanhaj salaf, masalahnya prinsip akidahnya tidak sama seperti manhaj salaf. Orang yang berkata, yang berhak untuk dikatakan sebagai seorang bermanhaj salaf, ada beberapa cirinya. Yang pertama, orang itu berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah dalam semua sisi kehidupannya. Bila ada orang mengatakan dirinya saya bermanhaj salaf, tapi diberitahu sebagian masalah agama, ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, lalu kemudian dia menolak, dia tidak mau menggunakan dalil yang diberikan kepada dirinya, maka orang ini belumlah dikatakan seorang bermanhaj salaf. Dan ini semua harus dipakai baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Terkhusus lagi manakala ada perselisihan. Terkhusus lagi manakala ada perbedaan pendapat. Misal, misal dalam masalah ketika seseorang lahir anaknya. Ketika lahir anaknya, apakah diazankan atau tidak? Apakah diikomatkan atau tidak? Sebagian orang, ketika kita katakan, gak ada tuntunannya Pak ikomat. Sebagian orang kan ada yang kalau lahir anaknya kan azan di kanan, ikomat di kiri. Lalu kita bilang, Pak kalau ikomat itu gak ada dalilnya. Sepakat para ulama, ikomat tidak ada dalilnya. Yang ada perselisihan ulama adalah soal azannya. Iya sih, tapi kan dia juga kebiasaan. Apakah ini bisa dikatakan seorang yang bermanhaj salaf? Jawabannya belum. Karena diberitahukan bahwa Anda harus berhukum dengan Al-Quran Sunnah, tapi Anda tidak menggunakannya. Begitu juga manakala ada sebuah ibadah yang tidak ada dalilnya, maka Anda harus meninggalkannya. Ketika Anda keberatan, berarti Anda belum lagi dikatakan seorang yang betul-betul bermakna salaf. Catatan, kalau untuk adzan, maka ada perselisihan ulama. Apabila sebagian orang ada yang mengatakan hadis tentang Nabi SAW mengadzankan Hasan di telinga kanan dikatakan itu sahih, berarti bisa dikerjakan. Bila dikatakan tidak sahih, berarti tidak bisa dikerjakan. Dan memang ada khilaf di antara para ulama, bahkan mayoritas imam madhab membolehkan atau mencariatkan adzan. Meskipun kita katakan yang lebih kuat Allah alam adalah pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak ada syariat adzan karena hadisnya tidaklah sahih. Kemarin saya contohkan tentang pendapat Imam Syafi'i tentang wudu. Tidak bisa kalau kita mengatakan diri kita bermanhaj salaf lalu kita katakan hadis Nabi SAW menentukan untuk kepala itu mulai dari tempat tumbuh rambut hingga ke tengkuk. Kita katakan diri kita seorang salafi, lalu kemudian kita mengatakan tapi Imam Syafi'i hanya bagian depan. Maka kita jawab, antum itu muslim atau bagaimana sih? Loh, saya ini muslim, Syafi'i iya, bermanhaj apa? Karena seorang yang dikatakan muslim dengan manhaj salaf, dia menggunakan Al-Quran dan Sunnah dalam semua sisi kehidupannya, termasuk dalam ibadah kecil misalnya wudunya. Yang kedua, berpegang pada penjelasan para sahabat tentang permasalahan agama secara umum. Ini sudah saya ulang-ulang. Contohnya sering saya katakan, sudah sering saya sampaikan, sampai antum bosan mungkin. Contoh-contoh di mana sebagian orang tergelincir, tersesat dalam masalah agama dikarenakan pemahaman mereka terhadap Al-Quran Sunnah tidak sebagaimana pemahaman para salaf terdahulu. Misalnya pemahaman orang-orang yang bom, dan sudah saya contohkan ini di minggu pertama, di hari pertama, kemudian hari ketiga. Mereka ngebom dengan menggunakan ayat maupun hadis. Tetapi sayangnya ayat dan hadis yang mereka pakai yang tidak salah ayat dan hadisnya, mereka salah pahami dikarenakan pemahaman mereka tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh dari kalangan para sahabat tadi. Yang ketiga, orang yang dikatakan seorang yang bermanhaj salaf tidak akan memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akalnya. Di antara masalah yang sebagian ulama kita mengatakan jangan terlalu berdalam-dalam adalah masalah takdir. Masalah takdir jangan terlalu berdalam-dalam, apalagi untuk orang-orang awam. Cukup mereka pahami bahwa hidup mereka ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan mereka ujung hidupnya apakah masuk surga ataukah masuk neraka, itu pun sudah ada takdirnya. Siapapun antum di masjid ini, ketahuilah bahwa setiap dari kita pasti sudah ada ujungnya. Si A masuk surga, si Fulan masuk neraka. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai ahli surga. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan ma minkum min ahadin illa waqad kutiba lahu maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidaklah seorang di antara kalian melainkan semuanya sudah ada ditentukan tempatnya di neraka ataukah tempatnya di surga. Nanti berkembang permasalahan ketika ada yang bertanya, "Lah kalau memang sudah ditentukan surga atau neraka, kalau gitu ngapain kita sholat?" Ya Pak, Bapak bisa jadi masuk surga, bisa di sini masuk neraka, dan sudah ada tertulis. Maka perlu dipertanyakan. Kalau memang kita sudah ada ketentuannya surga atau neraka, terus ngapain sholat? Karena toh kalau ternyata sholat, tapi takdirnya yang tertulis ternyata neraka, berarti sholatnya nggak manfaat. Kalau seandainya takdirnya ternyata tertulis ada surga meskipun gak sholat, kan gak apa-apa. Begitu? Pernah terpikir gak? Siapa yang bisa jawab? Dapat buku. Akhir dan nasib setiap manusia surga maupun neraka memang sudah merupakan takdir Allah. Tapi Allah memberikan pilihan bagi setiap hambanya, dan amalan-amalan apapun yang dilakukan manusia adalah Allah mempermudah si manusia tersebut untuk mendekati takdir tersebut. Apakah dia ditakdirkan untuk surga atau neraka? Allah memudahkan dia untuk masuk dengan sesuai takdirnya, apakah surga atau neraka. Dalilnya. Nah, saya lupa itu. Ada yang bisa sebut dalilnya? Enggak. Sudah punya buku tadi. Kasih siapa? Kalau enggak mau sini saya ambil lagi. Alhamdulillah, duduk depan sebelahnya dikasih. Kecipratan juga ya. Itu takdiran itu. Bagaimana? Ada yang bisa sebut dalilnya? Hadis riwayat Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini kita jadi geser sedikit ya, masalahnya jadi masalah takdir. Ali bin Abi Thalib cerita, suatu hari kami di atas pemakaman Baqi Ghorqad. Kami menguburkan orang karena ada yang meninggal di antara kami. Ketika kami sedang berkumpul di sekitar makamnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Beliau mau membawa sebuah tongkat, lalu dengan tongkatnya beliau membuat coretan-coretan. Setelah itu beliau duduk, maka kami pun duduk. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada kami, tidaklah seorang pun di antara kalian, melainkan semuanya sudah ditentukan tempatnya surga atau neraka. Maka di antara kami ada yang tanya, ya Rasul, apabila setiap dari kita memang sudah ditentukan tempatnya surga atau neraka, lalu untuk apa kita beramal? Afalat, kata Ali bin Abi Thalib, kami bertanya, afalat takyur ala kitabina wa nada'ul amal. Kenapa kita tidak bersandar pada takdir saja, surga ya surga, neraka ya neraka, dan tidak perlu beramal? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, karena setiap dari kalian akan dimudahkan masuk surga atau ke neraka sesuai dengan menjadi kebiasaan amalnya. Fa amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru min amali ahli sa'adah. Siapa yang tempatnya adalah surga, semoga kita termasuk di antara mereka, maka akan dimudahkan baginya untuk mengamalkan amalan ahli surga. Wa amma man kana min ahli syaqah fayuyassaru min amali ahli syaqah. Siapa dari kalian yang tempatnya di neraka, maka Allah pun akan mudahkan bagi dirinya untuk masuk yang sesuai dengan amal kebiasaannya, yaitu amal ahli neraka. Saya tanya, sholat subuh itu amal ahli surga atau neraka? Ahli surga. Maka kalau seandainya kita mudah sholat subuh, insya Allah kita bagian dari ahli surga. Meskipun kita tidak berani memastikan, tapi kita berharap kita bagian dari mereka. Kalau tidak pernah sholat, amalan ahli surga, amalan ahli neraka. Ahli neraka. Maka orang-orang yang dia tidak pernah sholat, hendaklah dia jaga-jaga dirinya. Hendaklah dia jangan mati dulu sebelum bertaubat dari perbuatannya. Dikarenakan itu adalah tanda-tanda tempatnya yang ada nanti di neraka. Ya. Bisa dipahami? Nah. Nanti ada lagi hadis Nabi SAW yang lain. Ada sebagian orang yang sehari-harinya mengamalkan amalan ahli surga, sementara dirinya dengan surga tinggal satu jengkal lagi, ternyata kitabnya mendahulunya lalu dia masuk ke dalam neraka. Dan ada sebagian orang yang sehari-harinya mengerjakan amalan-amalan ahli neraka, dan antara dirinya dengan neraka tinggal sejengkal lagi, dia akan masuk neraka, tetapi kitabnya mendahulunya lalu dia mengerjakan amalan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Maka kalau tadi dikatakan bahwa orang yang beramal dengan amalan ahli surga, insya Allah tempatnya di surga, ternyata Nabi bilang ada orang yang hari-harinya amalan surga, ujungnya neraka, dan ada orang yang amalannya setiap harinya adalah amalan ahli neraka, ujungnya surga. Maka bikin pusing gak ini? Hah? Jawab, siapa yang bisa jawab? Dapat buku. Dapat baju deh, baju-baju. Baju baru. Gimana cara jawabnya? Ya. Pendapat siapa itu? Pendapat tidak tahu. Berarti tebak-tebak. Berarti bukan mana salah. Berarti. Ada yang bisa jelaskan? Ya mas. Ya saya lebih sepakat yang kedua. Silakan. Baju tadi ya? Baju. Nanti setelah ini. Jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang hari-harinya amalannya amalan ahli surga, tapi ujungnya neraka. Ada orang yang amalannya ahli neraka, ujungnya surga. Di antara para ulama seperti Syekh Utsaimin menyebutkan ini dua model penjelasan. Model pertama adalah orang itu mengerjakan amalan ahli surga sebatas yang tampak pada mata. Tapi dia di belakang. Di belakang orang yang tidak melihatnya, dia mengerjakan amalan ahli neraka. Si fulan ada yang setiap harinya mengerjakan amalan ahli surga, tapi ujungnya neraka dikarenakan setiap harinya dia mengerjakan amalan ahli surga di hadapan manusia. Tapi ketika tidak ada di hadapan manusia, maka dia mengerjakan amalan ahli neraka. Itu maksudnya. Dan si fulan mengerjakan amalan ahli neraka yang tampak pada mata. Lalu kemudian Allah berikan hidayah pada dirinya di akhir hayatnya, lalu dia mengerjakan amalan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Penjelasan yang kedua, ini adalah anjuran istiqamah. Karena tidak ada yang bisa menjamin akhir hayat kita. Sekarang antum, saya, kita duduk di masjid. Tapi kita tidak pernah tahu 10 tahun ke depan apakah kita masih istiqamah berada dalam masjid atau dalam diskotik. Maka kita jangan sombong dengan hidayah yang kita punya sekarang. Begitu juga ada sebagian orang yang sekarang di diskotik. Atau ini subuh-subuh dia baru pulang dari diskotik. Tapi ternyata 10 tahun mendatang Allah beri dia hidayah. Terbalik dengan kita yang ada sekarang. Kita tidak menjaga hidayah, kita tidak istiqomah. Dia yang kemudian diberikan oleh Allah hidayah. Maka ini juga dianjurkan kepada kita untuk tidak boleh mencaci atau mencela orang-orang yang sedang berbuat maksiat, tetapi harus lebih banyak mendoakan mereka. Karena bisa jadi diri kita dengan diri mereka terbalik nanti suatu saat. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya sering berpikir gini. Ramadan tahun lalu kan orangnya segini. Sepanjang mulai dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun sekarang, orangnya kan nambah tuh. Tapi pas kajian Ramadan orangnya segini lagi. Berarti ada yang nambah, ada yang kurang. Kemana yang kurang? Itu dia. Jawabannya ada beberapa hal. Ada yang pindah kota. Jadi dia sudah gak di Balikpapan lagi. Ada yang pindah masjid. Ada yang pindah komplek. Kemarin di Regensi, sekarang pindah ke misalnya Kampung Baru. Jadi kalau kesini kejauhan. Ada yang memang tak menjaga hidayah sehingga waktu itu masih duduk bersama kita mencari ilmu, sekarang sudah tidak pernah lagi. Dan yang model keempat ini banyak. Saya bertemu dengan sebagian orang yang dulu dengan kita banyak menuntut ilmu, belakangan dia hilang dari majelis-majelis ini. Saya bertemu dengan dia dalam keadaan ya sudah tampilannya berbeda. Istri saya punya teman. Temannya dulu berjilbab, bercadar. Sekarang jadi blogger atau vlogger, saya gak tahu. Pokoknya jadi orang di internet lah. Dalam keadaan sudah buka cadar, sudah jilbabnya udah pendek, pakai celana. Dulu pakai cadar. Gak main-main, bukan sekedar jilbab panjang. Sudah bercadar berarti kan sesuatu yang sudah pada dirinya sudah banyak ilmu atau sudah banyak ilmu yang masuk. Kalau kemudian sudah ganti bajunya, sudah enggak ada cadarnya lagi, bahkan pakai celana, berarti dia sudah hilang dari majelis-majelisnya. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah untuk istiqamah dan memasukkan kita ke dalam surga. Yang keempat, orang yang bermanhaj salaf itu sangat memperhatikan tauhid uluhiyah, yaitu mengajak manusia untuk senantiasa berdoa kepada Allah, isti'anah kepada Allah. Coba dicatat, isti'anah itu apa? Isti'anah itu artinya minta pertolongan. Istighosah itu artinya minta pertolongan dalam kondisi terdesak. Kelihatan enggak? Di nomor 4. Istighosah itu apa? Minta pertolongan kepada Allah dalam kondisi terdesak. Tawakkal, apa itu tawakkal? Berserah diri, menggantungkan diri. Coba lihat. Ciri-cirinya bermanhaj salaf itu adalah sangat memperhatikan masalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam doa, dalam minta pertolongan, dalam minta pertolongan di saat sempit atau dalam keadaan terdesak. Takut, cinta, harap, tawakal, nazar dan segala macam ibadah, mereka sangat perhatian dengan yang namanya mentauhidkan Allah. Maka kalau ada orang mengatakan dirinya saya rajin ke masjid, tapi urusan tauhid mereka kurang perhatian, maka ini tidak termasuk bermanhaj salaf. Maka adalah keliru. Ada keliru, ada satu ustaz yang mengatakan, antum kalau sholat ikuti siapa? Nabi kan? Iya, berarti antum juga salafi. Maka kita katakan, berarti ustaz jamaah tabligh salafi juga? Sementara jamaah tabligh adalah satu, orang yang paling benci salafi. Dua, orang yang tidak pernah perhatian dengan dakwah tauhid. Dikarenakan jamaah tabligh memang dia mengajak orang kepada kebaikan berupa ayo sholat, ini lo pahalanya. Ayo sholat sunnah, ini lo pahalanya. Ayo lo sholat malam, ini lo pahalanya. Tetapi untuk urusan dakwah tauhid, maka mereka tidak memiliki perhatian, barang sedikit. Saya ngisi di Masjid GPA Baitul Jannah. Dulu kan di situ tempatnya orang khuruj sebelum ganti pengurus. Salah satu tujuan jamaah tabligh untuk khuruj adalah di GPA. Saya pernah ngisi, saya bilang ke orang Mekali, mas, iya ustaz, lagi ada khuruj GPA. Oh ya. Saya ngisi pengajian tentang tauhid. Ya, apa yang terjadi? Mereka lihat, mereka sibuk buka-buka Quran sendiri, mereka sibuk dengan apa yang mereka pegang. Diberi buku gratis, dibuka-buka covernya. Orang lagi baca di mana, dia buka-buka yang lain. Karena untuk urusan dakwah tauhid, memang termasuk di antara asas dakwanya itu jangan dibahas. Dikarenakan kalau kita bahas dakwah tauhid versi mereka, maka nanti memecah belah umat. Dan kita katakan bahwa di zaman Nabi SAW inilah dakwah yang paling diperhatikan oleh Nabi. Ingat, waktu di hari ketiga saya bilang, bila ada seseorang tinggal di negeri Islam tapi melakukan syirik, tempatnya di mana? Neraka. Ada orang tinggal di negeri kafir tapi dia mati dalam keadaan bertauhid, tempatnya di mana? Di surga. Berarti yang lebih utama untuk didakwakan yang mana? Tauhid. Waktu itu kan tauhid versus politik. Sekarang saya ganti tauhid dengan sholat. Mana yang lebih utama ya? Ada orang sholat tiba waktu, tapi dia sering ke dukun, bahkan dia dukun, tempatnya di mana? Neraka. Ada orang, nggak bisa nggak sholat ya, harus sholat, nggak bisa juga, nggak bisa dipilih. Ada orang haji, pak haji, dia sudah haji, tapi waktu dia pergi haji, dia bawa gunting, dia cari kesempatan dia gunting kiswahnya Ka'bah, dibuatnya jadi jimat. Kemana-mana dia pakai, dia yakini bahwa kiswah Ka'bah itu adalah penyelamat. Mati dalam keadaan begitu, berarti tempatnya di mana? Neraka. Antum belum pernah haji, Allah takdirkan antum meninggal duluan sebelum haji, tempat antum di mana? Susah jawab ya. Antum meninggal dalam keadaan tauhid, tidak berbuat syirik. Tempat antum di mana? Pasti surga meskipun ke neraka dulu. Karena juga ya. Pasti surga. Kenapa? Masih ingat hadis Abu Dzar? Apa kata Abu Dzar? Nabi SAW menyuruh dia tinggal, masih ingat? Kemudian Nabi balik, apa kata Nabi? Jibril datang kepadaku dan berkata apa? Ayo coba. Jibril bilang apa? Hah? Setiap dari umatmu pasti masuk surga meskipun berzina dan mencuri. Siapapun dari umatmu yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun pasti masuk surga meskipun berzina dan mencuri. Berarti kalau kita boleh zina boleh mencuri asalkan tauhid? Enggak juga. Susah juga. Jadi gimana? Kalau seandainya ada yang berzina dan mencuri tapi tidak berbuat syirik, jadi bagaimana? Maka dia masuk ke dalam neraka sebatas pencucian saja. Setelah itu pasti masuk surga. Berarti yang mana lebih penting? Dakwah kepada haji atau dakwah kepada tauhid? Tauhid. Ya. Ayo datang ini ke masyarakat. Assalamualaikum. Keluar anak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, kami mau khuruj, kami mau ngadakwah. Oh iya, silakan masuk. Ayo Pak, kita ke masjid. Ayo Pak, kita sholat lima waktu. Anu, saya sholat lima waktu kok. Oh ya, alhamdulillah. Kita ke masjid Pak. Di sana ada pengajian, ada taklim, ada anu. Sudah sampai di sana. Setelah masuk ke masjid, mari kita sholat malam. Mari kita puasa sunnah. Mari kita sholat duha. Mari kita sedekah. Mari kita istighfar. Tapi orang ini senantiasa menggunakan jimat. Bila dilakukannya, maka tempatnya bukan di surga. Bila seandainya mati dalam keadaan masih menggunakan jimat, maka dia mati dalam keadaan syirik. Meskipun tadi ajakan untuk sholat dua waktu, ajakan untuk sholat sunnah, puasa sunnah, ke masjid, sedekah, dan lain-lain dikerjakan. Kecuali yang sholat tadi. Adapun sholat, maka pembahasannya khusus. Yang kelima, terakhir. Yang kelima, tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah, tidak mendengarkan perkataan mereka dan tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka. Ini adalah jalan para salaf salih. Asma bin Ubaid rahimahullah berkata, dua orang pengekor hawa nafsu, yaitu ahli bid'ah, masuk menemui Muhammad bin Sirin. Lalu keduanya berkata, wahai Abu Bakar, bolehkah kami menyampaikan satu hadis kepadamu? Beliau menjawab, tidak boleh. Keduanya berkata lagi, kalau begitu bolehkah kami membacakan satu ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla? Beliau menjawab, tidak boleh. Kalian pergi dariku atau aku yang akan pergi dari kalian. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, barang siapa mendengar suatu bid'ah, maka janganlah ia ceritakan kepada teman-temannya dan jangan lemparkan bid'ah itu ke dalam hati mereka. Di antara tipikal orang yang memang bermasalah adalah dia tidak ingin berdebat dan tidak bermajlis dengan ahli bid'ah. Tidak mau mendengarkan perkataan mereka dan tidak mau menyampaikan syubhat-syubhat dari mereka. Karena inilah merupakan jalannya salafus saleh. Di sini disebutkan beberapa asar dari salafus saleh. Asma bin Ubaid mengatakan ada dua orang pengikut ahli bid'ah datang kepada Muhammad bin Sirin. Dia bilang mau nyampaikan hadis. Ibnu Sirin mengatakan enggak. Kalau gitu nyampaikan ayat. Ibnu Sirin bilang tidak. Terus dia bilang kalau kalian yang pergi dariku atau aku yang pergi dari kalian. Dikarenakan Ibnu Sirin sudah tahu bahwa orang ini akan menyampaikan bid'ah. Mengajak Ibnu Sirin untuk mengerjakan sebuah bid'ah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kita sebagai orang yang mengatakan diri kita bermanhaj salaf, memang kita dilarang untuk duduk di majelis yang kita akan mendengarkan bid'ah. Misalnya bid'ah Rafidah, Syiah Rafidah. Kalau di Balikpapan kan dai-nya banyak di Masjid MTH Haruyono sebelah kiri warna biru beberapa meter dari Giant. Iya kan? Di sana kan banyak dai-nya. Maka seorang yang mengatakan dirinya bermanhaj ahlu sunnah, maka dia tidak akan mau sholat di situ. Kenapa? Khawatir diajak bermajlis dengan para ahlu bid'ah. Sufyan ats-Tsauri mengatakan barang siapa mendengarkan suatu bid'ah, maka janganlah dia ceritakan ke temannya. Jangan lemparkan bid'ah itu ke dalam hati mereka. Berat ya masalah ini zaman sekarang. Antum ya, sebagian dari ikhwan-ikhwan ada yang sering lempar gini. Ustaz, tolong ditanggapi hadis ini sahih atau tidak. Tapi dilemparnya di grup, sementara hadisnya belum tentu sahih. Orang yang baca bisa jadi termakan dengan isinya, padahal hadisnya ternyata tidak sahih, tapi itu masuk di kepalanya, terpatri di jiwanya. Lalu itu yang dia ingat. Suatu saat dia mengatakan, saya pernah dengar hadis bunyinya. Teman-teman, sebagian ikhwan-ikhwan yang mungkin sering tidak menghafal dalil, itu kan sering bilang begini, saya pernah kok dengar ada hadis yang berbunyi. Saya mendengar ada, saya pernah baca Ustaz, ada hadis yang berbunyi. Tetapi itu dari sumber yang belum tentu sahih, atau dari sumber yang belum disaring. Tapi kemampuannya hanyalah menyebutkan, saya pernah mendengar hadis yang berbunyi. Lalu orang yang diajak bicara, ya, kalau ternyata yang diajak bicara orang awam juga, maka dia mengatakan, oh begitu ya. Sehingga yang tidak sahih tadi nyampe ke orang lain dalam keadaan tidak sahih juga. Lalu orang beramal dengannya. Maka kita telah melemparkan bid'ah kepada orang lain. Antum bisa pahami gak ya maksud saya? Sering saya dapati di grup maupun di pertanyaan Japri. Ada kan pertanyaan gini, amalkanlah sholat anu-anu-anu sekian ribu rakaat anu-anu-anu doa sekian ini, sebarkan ke 100 orang, bila tidak kau mati. Kan ada gitu kan? Sering gitu kan? Menjelang Syakban, pergilah ke kubur, lakukanlah anu dan anu, bacalah surat anu dan anu, bila tidak maka gitu kan? Sebarkan ke 10 orang supaya kau dapat rezeki. Kayak gitu kan? Itu kan kita kadang-kadang dulu nyebarin juga. Nah itu termasuk di antara bentuk melemparkan bid'ah ke orang lain. Orang lain, ngeri juga ya. Sebarkan ke 10 orang, kalau tidak kau mati, disebarkan juga. Ya. Maka yang benar adalah kalau kita belum tahu itu hadisnya sahih atau tidak, maka jangan dilempar di grup. Jangan dilempar ke orang, apalagi ikut share supaya orang mengamalkan. Saya punya grup itu, kalau belajar sunnah, majelis ilmu insya Allah sudah terjaga. Ada grup TG, grup WA sudah gak ada. Grup TG namanya Majelis Ilmu Balikpapan versi ACT, Majelis Ilmu 1, Majelis Ilmu 2, 3, 4 insya Allah sekarang steril. Secara umum saya katakan steril dari hadis-hadis yang aneh-aneh. Tapi yang belajar sunnah masih banyak ya. Hoax ya, dan sebaran-sebaran berupa hadis-hadis yang tidak sahih masuk ke dalam grup. Kalau di TG, Telegram enak, tinggal delete. Admin delete, semua orang tidak akan muncul lagi di layarnya. Tapi kalau di WA kan tidak bisa. Yang bisa mendelete pesannya adalah yang memposting itu sendiri. Kadang nyampaikan video-video dari kalangan ustadz-ustadz yang mungkin memang terkenal, tetapi hadis-hadis yang dia bawakan tidaklah sahih. Ini namanya bentuk melemparkan bid'ah ke orang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin pernah dengar kisah Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang seorang yang bernama Al-Haris Al-Muhasibi. Ditanya kepada Imam Ahmad, bolehkah saya belajar darinya? Imam Ahmad bilang jangan. Laki-laki itu mengatakan, tapi dia kalau ngisi pengajian bikin kami menangis karena isinya sangat menyentuh. Nah, ibaratnya kalau di Indonesia ini sekarang pokoknya ada dai yang kalau kita ngisi hadir kajiannya itu nangis gitu. Ya. Imam Ahmad bilang jangan. Laki-laki itu mengatakan, bagaimana kalau dengar dulu sesekali, nanti malam tempat saya pengajian. Al-Haris Al-Muhasibi. Imam Ahmad menyetujui. Beliau datang, tapi di tempat yang lain mendengarkan. Setelah didengarkan, besok ditanya, bagaimana tadi malam sudah mendengar? Sudah. Gimana? Nangis? Nangis, saya juga nangis. Jadi gimana? Boleh ikut kajiannya? Enggak. Dikarenakan ada pemikiran yang menyimpang ada pada dirinya. Ya. Saya katakan, dua masjid besar di Balikpapan baru itu banyak ahli bid'ah. Sebagian dari antum mungkin misalnya kerja di pasar. Kalau zuhur, sholat zuhurnya di masjid itu, di pasar Segar ya. Kalau zuhur di masjid itu, mendengarkan pengajian yang antum tidak pernah menyaring apa ini ustadznya sahih atau tidak, ustadz ini sunnah atau tidak, ustadz ini lulusan mana, antum tidak lihat. Yang penting jenggot. Nah, ya. Kemarin saya lagi buka Facebook, dapat Facebook si masjidnya. Oh ini masjid, secara tidak sengaja ya. Oh ini toh ustadz yang disebut dengan ustadz fulan. Tak klik. Isinya pemahaman takfir, pemahaman-pemahaman khawarij, benih-benih pemahaman khawarij ditebar di masjid itu. Ya. Makanya waktu naik, ya, waktu naik ketua takmirnya saya dan Ustaz Abdul Rahman adalah orang yang pertama kali dipangkas. Naik hari ini pula saya dipanggil ke dalam sekretariat. Mari Ustaz, dipanggil ke sekretariat. Ya gimana Pak? Mulai minggu depan Ustadz ngisinya sudah tidak hari Minggu lagi, tapi hari Sabtu, dan hanya dua kali seminggu bergantian dengan Ustadz Abdul Rahman. Oh Pak, begini, bukan saya tidak terima, tapi pertama kali saya dipanggil di sini bukan saya minta, tapi takmir datang kepada saya baik-baik mengajak saya datang bertemu Ustadz, bisakah ngisi di sini hari anu dan ini, terserah Ustadz. Akhirnya saya iyakan. Kalau seperti ini kayak pegawai masjid. Ketahuilah ustadz itu bukan pegawai masjid. Bukan begini, Anda sekarang ngasih hari ini, Anda ngisinya hari ini. Itu namanya kayak kepala sekolah ngatur guru. Ya. Saya bawa dulu suratnya ini, saya pulang. Nanti saya pikirkan. Setelah saya pikirkan, saya diskusi dengan Ustaz Abdul Rahman, maka kami berdua memutuskan kami dua-duanya berhenti dari masjid itu. Kenapa? Dikarenakan dua orang ini termasuk yang paling berbahaya. Saya dengan Ustaz Abdul Rahman di masjid itu dianggap termasuk yang paling berbahaya. Karena pengajian saya waktu itu adalah Al-Firqatun Najiyah. Pengajiannya Ustaz Abdul Rahman adalah syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Dua pengajian yang mengajarkan akidah yang di dalamnya membantah pemikiran-pemikiran takfir. Bahkan di dalam kertas yang datang ke meja saya, di antaranya adalah isinya surat kaleng. Tulisannya gini, Anda pengecut, tidak berani mengkritik pemerintah. Kapan Anda berbicara kebenaran? Ya. Itu masjid jadi sarang orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran khawarij. Saya sebut aja Masjid Damiroh. Ya. Gak tahan soalnya. Saya katakan, saya dengan ketua masjidnya pernah diskusi setengah jam. Saya dakwahi, saya bilang berhenti dari pemikiran begitu. Tapi saya kenal bahwa orangnya baik hati. Tapi saya bilang, Pak, tapi Bapak mengikuti grup-grup khawarij. Coba tunjukkan kepada saya grup yang Bapak ikuti. Dikasih lihat. Lihat nih, ini pemikiran takfiri namanya. Ini pemikiran khawarij namanya, Pak. Coba cari lagi artikel. Ini pemikiran khawarij namanya. Ini pemikiran takfiri namanya. Saya sarankan tinggalkan. Waktu beliau belum jadi ketua takmir. Ya. Naik ketua jadi ketua takmir, jadilah. Siapa tahu didengar ya enggak masalah. Kalau ada dari antum yang kenal dengan yang bersangkutan dan mau nunjukkan apa yang saya katakan, boleh. Bahkan saya bersedia kalau mau dipertemukan lagi. Ya. Saya sudah dakwahi beliau. Saya katakan ini pemikiran bahaya. Kalau seandainya Anda bawa ke dalam masjid, datang orang-orang yang berpemahaman takfiri, yang benih-benih mereka inilah yang akhirnya membuat pengeboman, pengkafiran kepada kaum muslimin dan lain-lain. Ya, maka Anda ikut berdosa menanggung pemikiran sesat yang tersebar di masyarakat. Perlu diketahui, di balik Namiro itu ada sutradaranya di belakang. Yang sutradaranya saya pun kenal dan saya pernah debat langsung dengannya tahun 2009. Ya, saya gini-gini banyak juga debatnya di belakang. Saya debat orang itu di rumahnya. Ketika saya datang di rumahnya banyak kali atribut-atribut takfir. Pak, ini enggak salah nih bacaannya. Oh iya Ustaz, memang bacanya gitu. Bahkan Ustaz An itu kalau datang ke Balikpapan itu, Ustaz yang lagi jadi di penjara, Ustaz itu kalau datang itu kamarnya. Bukan Masya Allah, innalillah. Akhirnya saya bilang, Pak, itu kan pemikiran Khawarij. Oh enggak Ustaz, itu namanya anu. Oh, debat akhirnya. Debat. Barulah dia menunjukkan kebencian beliau kepada Ustaz Abdurrahman, kebencian beliau kepada Manhaj Salaf. Saya kata, oh ya sudah, berarti kita enggak nyambung memang. Ada sutradaranya. Ya, dulu sutradara di masjid yang satunya, apa namanya? Al-Ikhwan. Aduh, didengar lagi suara. Masjid Al-Ikhwan. Sutradara ini pindah ke Namiroh, jadilah Namiroh itu sekarang Al-Ikhwan yang dulu. Dan Ikhwan yang dulu agak sedikit pudar. Pindah warnanya ke Namiroh. Ustaz-ustaznya diimpor lagi ke sana. Ya. Antum mungkin sering duduk di sana karena kantor antum dekat sana. Antum jualan di sana. Usaha antum ada di sana. Antum duduk kajian zuhur, kajian maghrib, antum dengerin sedikit demi sedikit. Ada ikhwan di sini bilang, waktu itu saya ke sana Ustaz, pengen ikut daurah karena daurah judulnya parenting. Artinya kan pendidikan anak. Setelah sampai di sana isinya jihad, Allahu Akbar. Pemerintah tauhid, Allahu Akbar. Pemerintah itu kafir, Allahu Akbar. Karena itu ada namanya syirik hukum. Ada namanya syirik hukum. Padahal kita kenal kan syirik, syirik akbar, syirik asgor. Ya, syirik hukumiyah. Dan itu pula yang saya dengar lagi di Facebook. Facebook Masjid Tamiro. Saya katakan harus berhati-hati. Bila tidak, nanti antum jadi takfiri, tak jamin. Saya ceritakah di sini yang beberapa hari lalu ya? Saya punya ikhwan ngaji sama saya dulu, ngaji bukunya Ustaz Yazid Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Saya ketemu 2014, dia bilang bom bunuh diri itu enggak apa-apa, yang ngebom di Bali itu jihad. Takfiri bukan? Takfiri, khawarij. Ya. Orang-orang khawarij berpikiran seperti itu. Dulu ngaji sama saya. Saya tanya, sekarang antum ngaji di mana? Di Al-Ikhwan, dia bilang. Pas bertiga hari lalu saya belum sebut namanya kan, sekarang saya sebut namanya. Masjid Al-Ikhwan, dia bilang. Kenapa kan antum ke Masjid Al-Ikhwan? Hati-hati loh ya, di situ ada Ustaz Fulan, namanya Ustaz Fulan. Ustaz Fulan itu, ada salah satu Ustaz di sana. Ustaz Fulan itu gak mau sholat di masjid manapun. Di masjid manapun kecuali Al-Ikhwan. Dia gak mau, kenapa? Bagi dia, negeri kita ini negeri kafir. Dia enggak mau sholat kecuali di kelompoknya, yaitu di Al-Ikhwan. Ya. Meskipun akhirnya juga dia akhirnya berhenti dari situ. Ya, Mas Hasri mungkin dulu suka ikut kajiannya. Untung dia enggak jadi takfir. Ya. Soalnya saya sempat ketemu sih, bilang, Mas hati-hati loh Ustaz itu. Ya. Saya kenal yang lain, ibu-ibu. Karena saya dulu ngisi pengajian di Aisyah di Karangrejo. Pengajian Aisyah, Panti Asuhan Aisyah di Karangrejo, tahu ya? Yang paling puncak di atas. Saya ngisi pengajian situ 2 tahun. Terus saya pergi ke Saudi. Saya pulang dari Saudi, diundang ngisi kembali. Pas saya datang, loh, ibunya cuma 3 orang, dulu 30 lebih. Saya bilang, mana ibu-ibu yang lain? Anu Ustaz, sekarang udah pada pindah. Kemana? Ikut Ustaz Fulan, yang rumahnya di Wika, kajiannya di Wika. Dekat rumahnya Abu Ridho, dekat rumahnya Abu Atar. Mau tahu siapa? Tanya aja Abu Ridho. Sama Abu Atar. Dia kajian ke sana Ustaz. Saya bilang saya mau bertemu dengan ibu-ibunya. Bertemulah kami di rumahnya. 3 orang ibu-ibu, saya di ruang tamu, ibu-ibunya di ruang L-nya ke sana. Saya ajak dialog. Terus menurut ibu-ibu, orang-orang yang ikut pemilu, orang-orang yang jadi PNS itu kafir. Ya memang di sini dibilang kafir, mau gimana lagi, dia kata ibu-ibu itu. Ikut PNS apa? Kafir. Yang jadi anggota DPRD kafir, yang jadi presiden kafir. Semua kafir. Yang jadi yang enggak kafir siapa? Ya Ustaz kami dan yang itu. Ada ikhwan datang ke sini, ngadukan istrinya ikut pengajian itu. Dulu pengisinya masih kali ikhwan. Dia bilang, Ustaz, saya punya istri sekarang ikut pengajian di Wika, Ustaz. Istri saya itu sering keluar rumah, enggak bilang-bilang. Dulu sering ngaji, sekarang enggak. Saya bilang, "Nih, kenapa sih kamu sekarang kalau keluar rumah enggak izin-izin?" "Ya kan enggak harus izin." "Loh, aku kan suamimu." "Oh enggak, kamu enggak ikut pengajianku." Terus gimana? Tahu apa jawaban istrinya? "Lakum dinukum wa liyadin." Dia bilang sama saya, "Lakum dinukum wa liyadin." Saya bilang sama dia, "Terus menurutmu agamaku apa? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kau pikir agamaku apa?" Itu diantara buahnya, diantara hasilnya. Suami enggak dituruti, dia bilang lakum dinukum wa liyadin. Diantara hasilnya ikut pengajian begitu adalah bom bunuh diri itu jihad. Ngebom di Bali itu bagus, berpahala. Itu hasilnya nanti. Meskipun mungkin kemasannya parenting. Kemasannya mungkin sedikit, atau enggak tahu. Aduh, bagus juga. Keren. Atau enggak pernah. Karena itu betul-betul belum betul-betul memahami apa itu khawarij, apa itu akidah mereka. Sehingga sedikit, sedikit antum, oh iya, oh iya, oh iya, jadilah antum jadi seperti mereka. Maka saya katakan, kalau antum ada di Masjid Amir, antum harus hati-hati. Akhi suam saya enggak tahu ada antum di sini. Ya, dia cerita, tahun lalu, tarawih pertama, sholat di Masjid Namir. Ceramah tarawih isinya, Habib Fulan itu mujahid. Anu, memang pemerintah itu isinya cuma kritik pemerintah. Ya. Kalau enggak mencela pemerintah, kalau enggak mengatakan orang-orang jadi pemerintah itu kafir. Kenapa? Dikarenakan mereka musyrik. Musyrik dalam apa? Musyrik hukum. Ya. Ini negeri-negeri tidak bersyariat Islam, maka negeri tauhid, negeri kafir dan semacamnya. Maka yang jadi PNS pun jadi kafir. Ya. Maka ini saya katakan hati-hati bila antum bermajlis dengan orang-orang yang bisa menyebarkan syubhat. Para ulama terdahulu tutup kuping kalau dengar syubhat. Ya. Dan harus berhati-hati. Saya khawatir bila antum tidak berhati-hati, antum jadi orang-orang menyimpang. Ya. Menyimpang dalam pemikiran, menyimpang dalam akidah. Wallahu a'lam bishawab. Saya seorang mahasiswa ingin berhenti kuliah fokus ibadah. Apakah keputusan ini termasuk berputus asa dari rahmat Allah atau bagaimana? Coba yang tanya mana? Enggak usah takut, masa jin kuliah? Ayo, siapa? Saya ajak dialog. Mana nih? Saya seorang mahasiswa ingin berhenti kuliah, mau fokus ibadah. Mana orangnya? Saya baru tahu ada jin kuliah. Hah? Akhwat kah? Di sini enggak ada ya? Dia mahasiswa, bukan mahasiswi. Berarti jinnya laki-laki. Enggak jadi deh. Enggak mau ngaku sih. Mana? Bagaimana hukum sujud tilawah di luar sholat sunnah? Manakala antum baca ayat sajadah lagi dalam keadaan duduk, maka ketika dapat ayat sajadah, antum duduk dulu, antum letakkan mushafnya, kemudian antum sujud. Dan sujudnya dari posisi duduk tidak mengapa, tidak harus berdiri. Apa hukum menggunakan alat pencegah kehamilan? Bila pencegahnya hanya sementara dalam rangka mengatur jarak anak, tidak mengapa. Tapi perlu konsultasi dengan dokter yang terpercaya. Bila itu adalah pencegah dalam artian permanen, vasektomi, tubektomi kalau nggak salah. Bila dikarenakan sesuatu yang memang darurat, seperti itu adalah anjuran dokter. Karena dokter mengatakan ini kalau hamil lagi bisa misalnya meninggal ibunya atau meninggal anaknya. Pokoknya tidak bisa hamil lagi, lalu dipermanenkan, disterilkan, maka ini tidak mengapa. Tapi bila dikarenakan tak suka punya anak, maka ini berdosa. Bila membatasi kehamilan secara permanen dalam rangka karena tidak suka dengan anak, maka ini berdosa. Nabi SAW mengatakan inni mukatsirun bikumul umam. Ya. Nabi SAW mengatakan saya akan berbangga di hari kiamat dengan jumlah kalian yang banyak. Maka bukan dua anak cukup, bukan. Ya, tetapi banyak anak, banyak rezeki, itu yang betul. Hah? Yang kuliah tadi, yes, mungkin siapa tahu ini perempuan ya. Jadi intinya saya katakan jangan berhenti kuliah kecuali kalau Anda perempuan. Kalau laki-laki, saya lebih setuju antum kuliah. Karena kalau antum kuliah, antum punya bekal di masa depan setidak-tidaknya sebagai usaha, sebagai bentuk tawakal kepada Allah. Antum kuliah, siapa tahu kalau antum lulus, antum bisa S1, antum bisa kerja yang baik, mudah dapat akhwat. Ya kan? Akhwat kan nanya dulu. S1, S2, S3, SD, SMP, SMA, ya kan? Kalau itu cuma SMA, bapaknya bilang, "Jangan nak, ini kayaknya OB aja, ini kayaknya. Jangan nak, ini kayaknya nanti gajinya 2 juta aja lagi." Ya. Kebanyakannya kan begitu. Meskipun tidak bisa digeneralisir. Tapi itu betul tawakal. Supaya antum bisa dapat penghasilan, antum mudah menikah, bahkan antum nanti ke depan bisa membantu dakwah. Antum punya banyak harta yang harta antum sumbangkan untuk kepentingan agama. Saya katakan kuliah bila antum masih muda. Ya. Ini konteksnya yang lagi kuliah ya. Karena sebagian dari antum mungkin ada yang tidak kuliah tapi kaya raya. Banyak kan? Nah, jangan disamakan. Dulu saya ngaji di Al-Ikhwan dan memang suka mengatakan salafi itu suka mengkafirkan. Padahal tidak demikian, terbalik. Terbalik banget. Setelah saya pindah ngaji dari Al-Ikhwan, saya dikeluarkan dari grup. Bagaimana sikap saya? Enggak apa-apa, bagus lagi. Daripada antum ada di grup situ, ya. Antum akan terus dicokoki dengan pemahaman-pemahaman takfir. Asal antum tahu, Ustaz Abdurrahman juga dulu ngisi di sana. Akhirnya diberhentikan. Kenapa? Karena memang saya katakan pemahaman takfiri, pemahaman khawarij paling benci salafi. Kenapa? Dikarenakan salafi yang paling kuat hujah untuk membantah mereka. Jamaah tabligh lewat. Jamaah tabligh tidak memiliki dalil kecuali hadis ini menganjurkan sholat nanti dapat pahala anu. Hadis ini menganjurkan puasa sunnah nanti dapat pahala anu. Tapi kalau dihadapkan dengan pemikiran menyimpang, jamaah tabligh lewat, enggak bisa menjawab. Orang takfiri khawarij paling benci salafi dikarenakan salafi yang paling bisa di hadapan mereka. Face to face di hadapan masyarakat, mereka akan kesulitan menjawab. Karena salafi mudah. Salafi tinggal bilang begini. Taib. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir untuk Anda. Baik, bahwasanya pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir menurut Anda. Saya tanya, ulama salaf mana yang bilang? Selesai. Niscaya mereka tidak akan dapati ulama salaf dari kalangan ulama manapun, dari kalangan tabi'in, sahabat tabi'in yang mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir mutlak. Karena salafi punya senjata baliknya. Salafi justru akan mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia dirinci. Bahkan sebagian ulama dari kalangan salaf yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kafir di sini kata Ibnu Abbas, salafus salih, sahabat Nabi. Apa kata beliau? Kufrun duna kufr. Kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ayo, kau mau jawab apa? Orang Khawarij paling enggak suka salaf. Dikarenakan salafi punya bantahan kepada mereka yang mereka tidak bisa jawab kembali. Maka kalau antum dikeluarkan bagus, jadi antum gak makan syubhat. Ya. Siapapun dari antum yang ikut grup Masjid Namirah keluar, kalau menurut saya. Kenapa? Di sana banyak pemikiran takfiri. Karena saya pernah baca grupnya. Dan dari mana? Dari sebagian antum yang ada di grup. Saya baca. Coba lihat mas, apa sih isinya? Info kajian, info kajian, info kajian. tulisan Maher Tuwailibi, tulisan anu yang isinya semua doktrin jelek yang mana salaf dan bagusnya takfir. Ya, saya katakan, Mas, keluar mulut saya. Ya Ustaz, saya sering berdebat, saya sering dibantah. Kamu saya antum daripada dikeluarkan, mending keluar duluan. Antum punya izah. Udah, tinggalkan. Dikarenakan kalau antum baca terus hari-hari, membaca pemikiran takfiri khawarij, anu kafir, pemerintah kafir, Jokowi kafir, anu kafir. Antum makan-makan gitu, dikit demi sedikit tertanam pada diri antum, jadilah antum seperti mereka nanti. Saya jamin. Dan sudah banyak buktinya. Buktinya ya, ikhwan yang 2009 ngaji pada saya, belakangan habis ngaji ke sana, dia bilang bom bunuh diri di Bali itu bagus. Bayangkan. Saya mau tanya, gimana ada tetangga acara makan-makan, ujung-ujungnya doa bersama, setiap ada acara pasti ada doa bersama. Setelah saya hijrah, saya dijauhi sama mereka. Ya udah kan tahu udah dijauhi. Ya sudah, bagaimana lagi? Tapi saya katakan, jangan menjauhkan diri. Misal, antum tinggal di sebuah tempat, lingkungan masyarakat, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan kebid'ahan, seperti kerja bakti. Kerja bakti itu bid'ah kan? Hah? Bid'ah mukaffirah, bid'ah mungkaroh. Kerja bakti gotong royong di masyarakat kan tidak. Membersihkan rumput-rumput, membersihkan pohon-pohon yang tinggi, khawatir ada ular, membersihkan got bersama masyarakat. Usahakan hadir, jangan tidak. Kalau pas antum gak datang, antum ada sesuatu yang menghalangi, minimal antum bawa untuk-untuk. Bawa sana, maaf ya pak ya, saya ini pak, dipanggil ke kantor, gak bisa ikut. Ya udah, gak apa-apa pak, maaf ya pak ya, sanggar aja sama untuk-untuk ya pak ya, ini ya. Maaf ya pak ya, ya. Jangan sudah gak nongol, gak pernah muncul, antum yang buang sampah lagi di got itu. Terus rumput yang panjang itu justru di depan rumah antum lagi. Ya. Maka kalau ada acara yang sifatnya mubah seperti gotong royong, jangan enggak itu. Tapi nanti pas ada acara-acara yang sifatnya kita tahu, kemungkaran, acara dangdutan, 17 Agustusan, ada pedangdutnya, ada elektronnya, maka jangan ikut. Ada acara yasinan, karena kematian, ini termasuk hal-hal yang diada-adakan, maka jangan ikut. Tapi kepada yang melakukan, maka berbuat baiklah sehari-hari. Saya tinggal dulu di Hera 1 itu. Tinggal di Hera 1. Ketua RT-nya pukul tiang listrik kan? Kan tiang listrik selalu dijadikan pengumuman kan? Tong, setengah 7. Berarti, ayo kerja bakti. Bapak bawa parang, saya bawa cangkul. Atau saya bawa gunting rumput. Kami gabung. Ya, nanti mama, nak, bawakan teh. Kita gabung dengan masyarakat. Meskipun saya pernah ikut kerja bakti, di situ ada yang bicara keras. Itulah Muhammadiyah. Saya lagi dilihatnya. Ya sudah, biarin aja lah. Yang saya cerita, saya diusir dari masjid, tidak membuat saya hilang dari masjid itu. Habis saya diusir dari masjid itu, saya sholatnya di masjid itu. Karena saya tahu bahwa saya beribadah kepada Allah, bukan untuk mereka. Saya ini beribadah untuk Allah. Masjid yang dekat rumah ya ini yang saya ibadah. Saya enggak lari dari masjid itu. Saya dengan bapak sama. Pak, ayo kita jalan. Ya. Kalau sekarang saya ke sana, yang GGR juga sih. Tapi yang dulu, yang tadi bilang itu, sudah Muhammadiyah. Orang itu namanya Pak Fulan. Pak Fulan itu kalau ketemu saya, ketemu bapak saya, Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Yang saya bilang, polisi yang bilang, Anda memecah belah. Ada kan saya cerita gitu? Anda yang membuat pecah belah kampung ini. Itu polisi itu ketemu dengan saya di Polda situ. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ngisi ke Pak Ustaz? Oh iya, Pak Ustaz. Bayangkan provokatornya. Rasanya saya bilang begini, kamu yang usir saya dulu. Pengen rasanya bilang gitu. Tapi kan dia bilang, Pak Ustaz, oh iya Pak, sehat Pak. Ya. Ngapain Pak Ustaz? Anu Pak, ada jadwal ngisi di Polda. Oh sehat Pak? Ya, iya Pak, Masya Allah ya, lama ada ketemu. Karena terakhir ketemu di mana? Masjid yang dia bilang itu, halo, lo, dia berhenti kajian. Dia itu. Aduh. Terbalik dunia ini. Ya. Tapi begitulah jemaah. Ketika kita dikucilkan, antum jangan lari. Antum dikucilkan di jalan, datangi. sholat sama mereka, sholat di belakang mereka, enggak ada masalah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.